Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang Allah muliakan, tidak terasa kita kembali memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan ini identik dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rutinitas dan ritualitas tahunan di berbagai pelosok negeri setiap memasuki bulan ini. Sejarah awal peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebetulnya sangat heroik. Ia berkaitan langsung dengan upaya membangkitkan kembali semangat jihad kaum muslim dalam memerangi kaum salibis Eropa. Itu terjadi pada era Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Efek politiknya pun dahsyat. Tidak lain adalah bangkitnya kembali semangat jihad kaum muslim yang sebelumnya sempat melemah. Tentu, setelah mereka diingatkan kembali dengan semangat, keteladanan, perjuangan, dan pengorbanan baginda Rasulullah SAW dalam memperjuangkan dan membela agama ini. Bagaimana dengan peringatan Maulid Nabi SAW saat ini? Tampaknya sangat jauh berbeda. Peringatan Maulid Nabi SAW saat ini cenderung terjebak pada rutinitas dan ritualitas tahunan, tanpa efek politik sama sekali. Tak membangkitkan kembali semangat jihad kaum muslim yang sudah lama melemah, bahkan padam. Padahal kondisi kaum muslim hari ini jauh lebih menyedihkan, terkungkung oleh penjajahan ideologi kapitalisme yang bengis, terkurung oleh penjara besar sekularisme yang makin meruntuhkan akidah mereka. Dari berbagai sisi, kaum muslim pun tak berdaya. Bahkan di tengah rutinitas dan ritualitas tahunan peringatan Maulid Nabi SAW, kaum muslim sudah lama tak berdaya untuk sekedar membela kehormatan junjungan mereka yang kerap direndahkan dan dihinakan berulang kali. Karena itu, penting agar peringatan Maulid Nabi SAW dikembalikan pada motif awalnya, tak lain yaitu membangkitkan kembali semangat jihad kaum muslim, membangkitkan semangat untuk meladani beliau dalam segala aspek, terutama meladani perjuangan dan pengorbanan beliau dalam menegakkan agama ini. Tegaknya agama ini hanyalah dengan cara menegakkan syariah secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia sedunia, dalam institusi politik global bernama Khilafah ala Minhaji An-Nubuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.